Di dalam hatiku ada dirimu, hanya kaulah satu dalam hatiku. Tiada yang lain selain dirimu, sebab telah ku temukan kasih yang sejati di hidupku. Tetap setia sampai